saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu qabla tulu'is syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Di sini ada perintah untuk mentasbih, ya, mensucikan Allah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari muncul dan sebelum matahari tenggelam. Jadi kalau ada pertanyaan kapan zikir pagi itu dimulai dan kapan zikir petang itu dimulai, maka para ulama, kesimpulan dari seluruh pendapat ulama adalah zikir pagi itu dibaca ba'da subah wa qabla tulu'is syams. Zikir pagi itu dibaca ba'da salat subuh, ya, sejak ba'da salat subuh sampai sebelum matahari itu terbit. Dan zikir petang dibaca setelah salat asar wa qabla ghurubis syams, sampai sebelum matahari itu terbenam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.